2 Korintus pasai 11. Nyon aku nyang ke lego ji ulun teka jak cawe kata. Lam Alkitab na tertulis lagi nyo. Tiap-tiap perkara mesti dibantu oleh kesaksian dua atau ledro saksi. Baru ke perkaranya sah. Urung-urung yang masa ile kaji pubut deca dan mandum urung lain tema. Kalun peingat lebih ile. Wate ulun jak sawe gata yang kedua goji. Jinonyo, tengok ulun jiuh ni bak gata. Ulun peingat lom tema bahwa menyok ulun teka lom tema hana mesti dropih ni bak awaknya yang leh ni bak hukuman. Tema gata meteme ban mandum bukuti yang gata lake. Bahwa Almasih bibit gemetutu rot ulun. Menyo Almasih gecok tindakan atuh gata. Hana ngoncara lemoh-lemoh. Sebalik ji, gopnyan getunyok kuasa ge lam kawan gata. Betul, wate gopnyan tersalib. Gopnyan lemoh. Tema jinonyo gopnyan udip sabab kuasa Allah. Menancit kamu lemoh lam udip kamu. Sabab mensaboh ngon Almasih. Tema menyo menghadap ngon gata. Kamu pih tega mutajan Almasih sabab kuasa potu Allah. Cuba gata ujo dro tuh kedro. Pekuh gata bit-bit meiman uba Almasih. Pasti gata ta sadari bahwa Isa Almasihnya nalam tubuh gata. Lain haiji menyo kebit gata bit-bit hana ta meiman. Ulun harap gata sadar bahwa kamonyo kon ureng yang ik tetun ujo. Kamu berdoa ubak pada Allah, semoga gopnya ketim tulung gata kehana tapu buat salah. Bukan ketutunya bahwa kamonyo kebit carong bak tepe selesai tugas. Tema mangat gata tapu buat penyang kekehendaki le pada Allah. Bakuh dehjih kamonyo hana menghasi. Hana apa? Sebab kamu hana hasi kamu pubut musa pepih yang membida ngon yang betul. Kamu mesuti, kamu setot yang betul. Kamu galak tat menyo kamu lemah. Dan gata tega. Kamu pih mendoa mangat gatanya jut kesampurna. Yang ke sabab ji, ulun tulis suratnya bak wate ulun gohlom na lam kawan gata. Ngon lagi nyan, menyo ulun tega tema, hana pelun cok tindakan yang kerih atuh gata. Ngon lun peguna kekuasaan yang geberi le Tuhan ke ulun. Kekuasaan yang geberi guna jih ke tepe dong gata, kon ke tepe hancu. Ake jih cedara-cedara, bah ke gata bumangan ati, dan mengusaha ke jit kesamporna. Terimong ke pepe mantong yang ulun nasihatnya. Bah ke gata sabah ati dan udip ngon rukun. Allah yang maha pengasih, dan yang pedame nyantu matabi namun sajan gata. Mumamat jaro ke sidrongon yang lain secara mesra sebago cedara lam Kristen. Ban mandum umat potu Allah dikirim salam ubak gata. Tuhan Isa Almasih geberi berkat ke gata. Allah kegasih gata dan roh Allah namun sajan gata ban mandum tumah.